Sanggar Cerita mempersembahkan Sakuda Pandita Ratu. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kutuklah aku dewata, hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Dewata, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang meredup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Yvonne Rose, dan teknik dan montase Ibin Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Mahisa Prancangan terus menangis terseduh-seduh bagaikan seorang pojok. Tangannya yang kekar dan berotot memukul-mukul pohon yang berada di hadapannya. Mahisa Prancangan benar-benar kecewa dengan apa yang telah didengarnya, bahwa dia anak seorang perampok. Di saat Mahisa Brancangan dalam keadaan seperti itu, entah dari mana datangnya, tiba-tiba telah muncul seseorang dengan wajah yang ditutupi selembar kain. Siapa kau berani datang ke tempatku, ha? Apakah kau tidak tahu bahwa ini wilayah kekuasaanku? Aku... Hei, bicara yang benar. Dan jawab apa maksudmu datang kemari. Ke barat? Kenapa kau menanyakan tentang kedatanganku kemari, ha? Apapun yang aku lakukan di sini, itu urusanku. Hei... Apakah kau tidak tahu ini wilayah kekuasaanku? Kekuasaan macam apa? Tekan tempat ini dan jangan coba-coba mengganggu aku. Cepat pergi. Bocah gendeng. Seharusnya yang marah itu aku, bukan kau. Coba kau lihat tempat ini. Semua jadi porak-poranda gara-gara kau. Apakah ini sama bukan merusak tempatku, ha? Cukup! Aku tidak peduli apapun yang akan kulakukan di tempat ini. Sekalian akan kuhancurkan pohon-pohon ini. Siapa kau sebenarnya, Kisanak? Oh, rupanya masih punya pikiran waras juga kau. Mau menanyakan siapa aku, ha? Baik, tapi untuk namaku, kau tidak perlu tahu. Yang jelas, aku seorang perampok penguasa wilayah ini. Keparat! Rupanya kau seorang perampok. Jahanam! Aku paling benci dengan yang namanya seorang perampok. Mahisa Prancangan mundur beberapa tindak sambil membuat kuda-kuda, matanya kelihatan menatap tajam laki-laki yang berkedok kain yang berada di hadapannya. Sementara laki-laki yang mengaku seorang perampok ini tertawa sambil berkacak pinggang. Apa yang ingin kau lakukan, anak muda? Apa kau sudah merasa hebat, ingin mengajakku berkelahi, ha? Pikir baik-baik, jika kau ingin berkelahi dengan seorang perampok macamku, ha? Bangsat, jangan kau umbar mulut kotormu di hadapanku, ha? Yes! Tunggu, tunggu anak muda, kenapa harus tidak sabaran begitu, ha? Banyak mulut kau bangsat. Aku Maesa Berancangan paling tidak suka dengan perampok. Aku akan menumpas semua orang yang mengaku sebagai perampok, tahu? Bagus. Begitu juga denganku. Aku paling muak jika melihat mangsaku seberagak jagoan di hadapanku. Anak muda, jangan menyesal jika nasibmu sangat buruk. Yang akan buruk nasibnya adalah kau. Ayo, pertahankanlah dirimu. Kalau kau memang mempunyai kepandaian, karena aku tak akan segan-segan untuk melukaimu dan sekaligus membunuhmu. Ternyata sikapmu bisa melebihi sikap seorang perampok, anak muda. Aku saja seorang perampok. Belum tentu sampai hati untuk membunuh mangsaku. Luar biasa. Keparat. Aku muak mendengar omonganmu. Luar biasa sekali ilmu kanoraganmu. Kalau kulihat dari caramu bergerak, semua itu mengingatkan aku pada Kanigara. Hei. Ada hubungan apa kau dengan Kanigara, anak muda? Ada urusan apa? Kau menanyakan aku ada hubungan apa dengan Kanigara? Yang penting, sekarang selamatkanlah dirimu dari seranganku. Karena aku tak akan main-main lagi. Tahanlah ini! Mahesa Berancangan benar-benar tidak memberi kesempatan pada laki-laki berkedok itu. Dia terus menerjang bagaikan banteng liar. Tetapi rupanya laki-laki yang mengaku perampok ini dapat menghindari serangan Mahesa Berancangan dengan mudah. Dia berkelit ke sana kemari dengan lincah. Tunggu, anak muda. Tahan seranganmu. Apa lagi yang ingin kau katakan, manusia hina? Sabarlah. Dan berusahalah untuk tenang sedikit. Melihat dari gerakan ilmu kanuraganmu, ternyata kau seorang anak muda yang berbakat. Aku punya tawaran untukmu. Bagaimana kalau kau gabung denganku? Bergabung? Ya. Bergabung untuk menjadi perampok? Tepat sekali, anak muda. Aku akan sangat senang jika mempunyai seorang kawan yang hebat dan sakti. Artinya, aku akan dengan mudah melakukan apapun sesuai dengan keinginanku. Dan sesuai dengan pekerjaanku sebagai seorang perampok. Jahanam! Kau pikir aku akan tertarik dengan pekerjaan yang menjijikkan itu? Keparat! Rasakan ini! Tunjukkan kehebatanmu, ha? Jangan bisamu hanya menghindar ke sana kemari, ha? Aku sudah muak dengan permainan ini. Kalau memang sudah bosan, kenapa tidak diakhiri saja perkelahian ini, ha? Setelah itu, kau bertanggung jawab dengan apa yang telah kau lakukan di sini. Lagamu semakin membuat perutku mual saja, ha? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab, Taik Terbo. Baiklah, Kita memang akan menyukai permainan ini. Tapi nanti setelah kau terbujur menjadi bangkai. Nah, sekarang bersiap-siaplah untuk kukirim ke neraka. Apa yang ingin kau lakukan, anak muda? Bukankah kau ingin tahu ada hubungan apa aku dengan Kanigara? Kau lihat saja nanti. Tunggu! Tunggu! Apa yang akan kau lakukan? Sudah aku katakan bahwa aku akan membunuhmu. Dan agar kau tidak penasaran lagi, inilah hajian Riung Laut. Ternyata kau benar-benar mempunyai hubungan dengan Kanigara. Ajian Riung Laut. Sudahlah. Hentikan ocehanmu. Mahisa perancangan mundur beberapa langkah sambil memutar-mutarkan tangannya. Setelah itu dia membuat kuda-kuda yang kokoh. Dan setelah merasa kuda-kuda itu tegar, matanya pun segera dia pejamkan. Dan sebentar kemudian, terlihatlah asap mengepul dari kedua telapak tangannya. Ternyata Mahisa Beranjangan benar-benar ingin membunuhku. Kalau begitu, aku akan mengimbangi ajian riung lautnya dengan ajian tameng wajah. Aku mau tahu sampai sejauh mana kekuatannya. Bagus. Kau pun sudah mempersiapkan ajianmu, perampok. Kalau begitu, rasakanlah ini. Benturan keras terjadi. Tubuh Mahisa Beranjangan terpental beberapa tombak jauhnya. Sementara orang yang berkedok kain ini hanya bergeser beberapa langkah. Mahisa Beranjangan mencoba untuk bangkit, tapi rupanya dia tidak kuat dan akhirnya tubuhnya terkulai pingsan. Rupanya ia tidak kuat menahan benturan tadi. Untung saja aku menahan hentakannya tidak begitu keras. Kalau tidak, mungkin dari mulutnya akan keluar darah. Baiklah, aku akan menyalurkan hawa murni ke dalam tubuhnya agar ia cepat tersadar dari pingsannya. Laki-laki berkedok kain itu segera duduk bersila di samping tubuh Mahisa Beranjangan. Kemudian dia menarik nafas dalam-dalam. Dan setelah itu, kedua telapak tangannya dia tempelkan ke dada Mahisa Beranjangan. Dan pada saat berikutnya, tubuh Mahisa Beranjangan mulai bergerak-gerak. Ia mulai siuman. Syukurlah, dan mudah-mudahan saja ia akan baik-baik saja. Kau hebat sekali, Kisana. Benturan tenaga dalammu begitu keras. Meski kau seorang perampok, tetapi ilmu kanuraganmu begitu tinggi. Kenapa wajahmu kau tutup dengan kain? Anak muda, sebagai seorang perampok, aku harus menutupi wajahku agar tidak diketahui orang lain. Jika aku melepaskan kain penutup ini, artinya aku hidup bukan sebagai perampok lagi, tetapi aku hidup sebagai rakyat yang terpandang. Ternyata kau seorang manusia yang licik. Masih juga kau ingin dihormati sebagai rakyat biasa. Apa salahnya, anak muda? Sekalipun aku seorang perampok, aku toh manusia yang butuh teman dan butuh kehormatan. Lalu kau sendiri kenapa begitu membenci perampok, anak muda? Kenapa? Apakah ada sesuatu masalah yang membuatmu tidak menyukai perampok? Kau sendiri kenapa jadi perampok? Kenapa tidak kau jawab dulu pertanyaanku? Kau bisa menanyakan aku seperti itu, tetapi setelah kau menjawab pertanyaanku, tapi baiklah, aku akan menjawab pertanyaanmu. Aku menjadi perampok karena kecanduan. Lucu bukan? Dan yang lebih aneh, kau tahu, ayahku bukanlah seorang perampok, tetapi seorang maharesi. Ya, cobalah kau pikir, apakah ini tidak lucu? Seharusnya seorang maharesi melahirkan anak yang juga menjadi maharesi. Tetapi ini sebaliknya, anak muda. Ya, itulah yang dinamakan kehidupan. Aku sendiri tidak pernah membayangkan atau bercita-cita ingin menjadi perampok. Tapi ya, beginilah keadaan yang kualami. Aku sadar bahwa aku anak seorang maharesi. Tetapi ada juga seorang perampok mempunyai anak. Anaknya tidak menjadi perampok. Ya, memang begitulah kehidupan anak muda. Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan hal itu bisa terjadi, Kisanak? Anak muda. Yang menyebabkan hal itu bisa terjadi, sebenarnya banyak sebabnya. Pertama, lingkungan, dan kedua, sifat bawaan yang diturunkan oleh orang tua kita. Tetapi, yang perlu kau renungkan, masalah lingkunganlah yang lebih tajam mempengaruhi jiwa seseorang. Ya, contohnya aku sendiri. Sekalipun ayahku seorang maharesi, tetapi karena pergaulan lingkungan yang lebih tajam melekat dalam jiwaku. Artinya, aku bergaul dengan orang-orang jahat. Ya, maka aku sekarang tumbuh menjadi orang yang jahat pula. Padahal di hatiku melekat jiwa seorang maharesi. Tetapi, ada juga contoh lain. Seperti, ada seorang perampok. Dia mempunyai anak. Tetapi karena anak itu dididik oleh orang baik-baik, maka anak itu pun akhirnya tumbuh menjadi seorang pemuda yang baik dan berbudi. Kalau boleh aku tahu, kenapa kau menanyakan hal itu, anak muda? Sepertinya ada sesuatu yang tengah mengganjal dalam pikiranmu. Iya, tetapi rasanya tidak perlu untuk kujelaskan. Aku kagum melihat kau, Kisanak. Ucapanmu seperti bukan seorang perampok. Wawasanmu begitu luas. Dan cara bicaramu begitu enak didengar. Ya, semua itu tak ada artinya bagiku, anak muda. Aku tidak lebih dari seorang perampok. Aku tidak percaya bahwa kau seorang perampok. Berterus teranglah, Kisanak. Siapa kau sebenarnya? Apakah semua yang kau lakukan terhadapku ini hanya ingin menguji batinku? Baiklah kalau kau memang penasaran ingin mengetahui siapa aku, anak muda. Empu Gandring. Iya, aku Maisa Beranjangan. Kau terkejut? Apa artinya empu melakukan hal ini padaku? Aku hanya ingin menenangkan batinmu dan mencoba memberikan gambaran tentang kehidupan ini. Bagaimana sekarang? Apakah pikiran dan batinmu masih tidak tentram? Iya, aku mulai mengerti, Empu. Setelah Empu memberikan gambaran tentang kehidupan ini, seharusnya aku memang tidak boleh berpikir picik dan bodoh. Toh semuanya yang mengatur adalah Yang Maha Kuasa. Sekali lagi terima kasih, Empu. Saya nanti akan mencoba merenung lebih dalam lagi. Oh, bagus. Syukurlah kalau kau sudah menemukan kejernihan hatimu. Kalau begitu, sebaiknya sekarang kita kembali ke sana untuk menemui pamanmu. Tapi bagaimana dengan keadaanmu? Apakah kau tidak apa-apa? Saya tidak apa-apa, Empu. Keduanya pun segera melangkah untuk meninggalkan tempat itu. Tetapi baru saja beberapa langkah keduanya melangkah, tiba-tiba dari arah lain terdengarlah beberapa buah pisau melesat. Lahan Mahesa Beranjangan bangkit, sementara Empu Gandring berdiri di sebelahnya. Kemudian keduanya pun segera melangkah, tapi baru saja mereka melangkah beberapa langkah, tiba-tiba dari arah lain terdengarlah desingan beberapa buah pisau melesat dengan cepat. Melihat bahaya yang mengancam, keduanya pun segera berkelit ke samping, dan pisau-pisau itu pun menancap di sebuah pohon. Ini adalah pisau-pisau kuda Banda. Rupanya dia belum puas kalau kita belum mampus di tangannya. Oh, kuda Banda. Empu. Ya. Yeah. Apakah dia melemparkan pisau ini sambil berlari pergi? Oh, nampaknya tidak. Kau dengar itu? Seperti ada semak-semak diinjak seseorang. Beranjangan, kita harus waspada. Empu, lihat. Bukankah itu kuda Bandang? Masih belum puas melihat kami masih hidup. Apa sebenarnya yang kau inginkan, kuda Bandang? Aku menginginkan kematianmu, Empu Gandring, karena kau telah berani mencekoki keponakanku dengan pendapat yang keliru. Oh, apakah aku tidak salah dengar? Nasihat yang benar dan bersih kau anggap keliru. Apakah cara berpikir sepertimu adalah cara berpikir yang baik, kuda Bandang? Aku tidak pernah berkata bahwa cara berpikirku baik. Tapi yang jelas, kau telah memberikan nasihat yang keliru, dan itu sebenarnya bukan jalan yang terbaik. Beranjangan, aku telah membeber cerita itu. Kau tahu apa maksudku? Aku bermaksud agar kau segera menyadari bahwa kau bukan anak Ki Ageng Pesanggaran. Kau adalah anak Pajer Bagelen. Dialah yang telah melahirkan kau ke dunia ini. Kuda Bandang, lantas apa maumu setelah Mahesa Beranjangan mengetahui anak siapa dia sebenarnya? Apakah kau ingin memperalatnya agar dia mau mencuri atau mengambil keris pusaka yang dipegang adiknya? Licik, tapi sayang sekali. Dia bukan anak kecil yang bisa dibujuk atau dipengaruhi. Pacer Bagelen sudah tidak ada. Secara lahir, Mahesa Beranjangan memang anak kakangmu. Tapi secara batin, ia adalah anak Ki Ageng Pesanggaran. karena di dalam dirinya tidaklah mengalir darah jahat atau darah buruk, Pajer Magelen. Bangsat, rupanya cara kau mempengaruhi keponakanku tidak tanggung-tanggung, tua bangka. Maesa Beranjangan, buka pikiranmu baik-baik dan sadarlah bahwa kau tidak mempunyai hubungan apapun dengan Ki Ageng Pesanggaran dan juga dengan orang yang berada di sampingmu itu. Kau harus meninggalkan mereka dan melupakan siapa mereka. Ayahmu telah dibunuh oleh Ki Ageng Pesanggaran, Beranjangan. Benar, dan kau pun telah membunuh Ki Ageng Pesanggaran. Dia layak menerima hukuman itu karena dia telah membunuh saudara tuaku, Pajer Bagelen. Oh, kalau begitu, Pajer Bagelen pun layak menerima kematiannya karena dia seorang perampok, sampah masyarakat. Percuma kau mempengaruhi Maisa Beranjangan, Kuda Bandang. Karena dia tahu mana yang baik dan benar. Dan juga dia tahu mana yang salah serta kotor. Keparat kau, Empu Gandring. Kau memang harus kubunuh. Karena kau termasuk kendala yang merusak pikiran keponakanku. Kuda Bandang melompat hendak menerjang Empu Gandring. Tapi baru saja dia berkelebat, tiba-tiba Maisa Beranjangan lebih dulu menerjangnya. Kuda Bandang sempat tersentak, tapi ia segera mengatur posisinya kembali. Pergi kau dari sini, Kuda Bandang. Dan jangan coba-coba mempengaruhi aku. Kau mengusirku, Maisa Beranjangan. Apa kau tuli, ha? Cepat tinggalkan tempat ini. Jangan sampai aku berbuat kasar kepadamu. Ternyata kau benar-benar telah terpengaruh, Beranjangan. Apa yang sekarang ada dalam benakmu adalah dugaan yang salah terhadapku. Betapa menyedihkan sekali. Aku tidak menyangka seorang keponakanku yang selama ini kuharapkan bisa membantuku dalam menuntut balas kematian ayahnya. Ternyata ia tidak lebih dari seorang manusia yang berhati kerdil. Menyedihkan sekali. Cukup! Cukup, Kuda Bandang. Tidak perlu kau berpura-pura sedih di depanku. Cepat tinggalkan tempat ini. Beranjangan, aku ini pamanmu. Kenapa kau tega mengusirku seperti itu? Sadarlah bahwa kau anak Pajer Bagelen dan namamu yang sebenarnya adalah Raga Jampi. Cukup! Cukup! Cukup! Persetan dengan itu semua! Sekali lagi kau menyebut nama itu, maka jangan harap aku akan membiarkan kau pergi begitu saja sebelum kau terkapar menjadi mayat. Pergi! Kau pun berani mengancamku seperti itu. Kakang Beranjangan bukan hanya berani berniat saja, tetapi dia pun akan membuktikannya. Dan seandainya dia tidak mau membuktikannya, maka akulah yang akan membuktikannya. Kuda Bandang segera bergerak ke samping setelah melihat orang yang berbicara tadi. Dan entah dari mana datangnya, tiba-tiba Kameswara sudah berada di situ. Perlahan Kameswara melangkah, kemudian berhenti di samping Empu Gandring sambil menatap tajam ke arah Kuda Bandang. Kau kaget melihatku sudah berada di sini, Kuda Bandang. Kemanapun kau akan lari atau bersembunyi, maka jangan harap kau akan lepas dari kejaranku. Apa maksudmu kau mengejarku? Aneh sekali pertanyaanmu. Apakah kau tidak sadar dengan apa yang kau ucapkan? Apakah kau pikir aku akan diam saja melihat ayahku dibunuh begitu saja? Tidak. Kanigara bukanlah ayahmu. Aku tahu Kanigara tidak mempunyai seorang anak pun. Baik. Kalau kau mengatakan bahwa Ki Ageng Pesanggaran bukan ayahku, tetapi dialah orang tua yang merawatku sejak masih kecil, jadi wajar kalau aku menuntut kematiannya. Bedebah. Kakang Maisa Beranjangan boleh ragu untuk menghadapimu, tetapi aku Kameswara. Jangan harap aku akan diam begitu saja. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa, dan hutang pati harus dibayar dengan pati. Nah, lebih baik sekarang bersiap-siaplah untuk menerima kematianmu, Kuda Bandang. Keparat, Kau pikir aku takut menghadapimu? Hmm? Rasakanlah ini. Keparat. Dia benar-benar hebat. Kecepatan lemparan pisau ku dapat ia tangkap dengan mudahnya. Tidak usah terpaku seperti itu, Kuda Bandang. Pisau-pisaumu memang tajam. Tapi bagaimana kalau pisau-pisau ini pun menyentuh kulit tubuhmu? Nah, ini ku kembalikan. Ternyata kau hebat juga, sobat. Ayo, keluarkan seluruh pisau-pisaumu. Aku mau tahu sampai berapa banyak kau memiliki pisau-pisau. Kau pikir aku akan kehabisan senjata, ha? Nah, kau lihat ini. Senjata Tower Wood. Bugandring, kakang beranjangan, mundurlah menepi. Benda-benda itu cukup berbahaya. Bagus, kalau kau sudah mengenal benda-benda ini, Kamaswara. Nah, sekarang bersiap-siaplah untuk menerima kematianmu. Kamaswara menatap tajam ke arah benda-benda itu dengan waspada. Pisau-pisau kecil yang digenggam Kuda Bandang dan bernama Taurur Wutah memang sebuah benda yang sangat berbahaya. Jika pisau-pisau itu ditebar ke arah musuhnya, maka pisau-pisau itu akan berkelebat bagaikan bumerang dan seakan-akan tak pernah habis-habisnya melesat dari tangan pemiliknya. Aku harus berhati-hati menghadapi benda-benda itu. Pisau-pisau ini lebih berbahaya dari pisau-pisau yang tadi dilemparkan Kuda Bandang. Kau kelihatannya mulai ketakutan, Kamaswara. Ah, masa pendekar yang hebat dan berani sepertimu tidak sanggup menghadapi pisau-pisau seperti ini? Jangan banyak bicara, Kuda Bandang. Senjata apapun yang akan kuhadapi, maka aku tidak akan beranjak sejengkal pun dari tempat ini. Kameswara bukanlah sejenis makhluk pengecut sepertimu, Kuda Bandang. Tanpa senjata aku masih sanggup menantang. Tapi kau, walaupun kau mempunyai senjata yang banyak, tetapi permainanmu seperti kucing kelaparan, yang bisanya hanya bersembunyi dan memangsa. Ayo, tunjukkanlah kehebatan pisau-pisaumu itu. Aku mau tahu apakah kau mampu melukai kulit tubuhku. Umbarlah terus kesombonganmu, bocah. Nanti kau akan segera tahu betapa hebatnya senjata-senjata Tawur Wutahku. Nah, terimalah ini. Bagaikan sebuah hujan senjata pisau, tubuh Kameswara bertubi-tubi dihajar pisau-pisau itu. Pisau-pisau yang dilemparkan Kuda Bandang itu seolah-olah tak ada habisnya. Namun begitu, Kameswara tak kalah gesitnya. Dia berkelit ke sana kemari bagaikan seekor burung Sri Kunting. Pisau-pisau itu melesat, namun tak ada satupun yang berhasil melukai kulit Kameswara. Suasana benar-benar menjadi tegang. Empu Gandring dan Mahisa Brancangan sampai berdecak kagum melihat kehebatan Kameswara. Dan pada saat berikutnya, Kameswara merapal ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Wujud Kameswara sekarang menjadi tiga orang dalam bentuk yang sama. Melihat hal itu, Kuda Bandang mundur beberapa langkah sambil menghentikan lemparan pisau-pisaunya. Manusia pengecut. Seharusnya yang pantas dikatakan pengecut adalah kau, Kuda Bandang. Kalau saja kau mau bertarung secara jantan tanpa senjata, aku rasa aku pun tidak perlu menggunakan ajianku ini. Oh, tidak. Yang jelas kaulah manusia yang pengecut. Jiwamu kau sembunyikan di balik wujud-wujudmu yang semu itu. Kuda bandar, kita mempunyai cara-cara tersendiri untuk membela diri, bukan? Jadi aku harap kau tidak perlu berteriak-teriak mengatakan aku pengecut. Kasihan sekali. Kelihatannya kau kebingungan untuk memilih siapa yang akan kau serang duluan di antara wujudku yang tiga ini. Licik kau, Kamaswara. Sesumbarlah sesuka hatimu, kuda bandang, karena sebentar lagi kau akan mati untuk membayar nyawa ayahku. Kuda bandang benar-benar kebingungan melihat wujud Kamaswara yang telah menjadi tiga. Wajahnya kelihatan semakin tegang ketika Kamaswara melangkah mengepungnya. Kurang ajar, sekarang giliranku yang terjepit. Oh, aku bingung, mana Kamaswara yang asli di antara tiga ini? Oh, sial. Lebih baik aku serang saja semua daripada aku harus mampus dengan memalukan. Kuda bandang benar-benar putus asa. Akhirnya tiga wujud Kamaswara itu pun diserangnya dengan gencar. Ketiga Kamaswara melompat dan berkelit dengan gesit. Sampai akhirnya salah satu wujud Kamaswara yang asli melesat tinggi ke udara. Dan tangan yang telah teracung ke atas tiba-tiba saja mengeluarkan cahaya. Cahaya itu kemudian langsung melesat ke dada kuda bandang. Kau memang hebat, anak muda. Oh, dadaku terasa sesak sekali. Bangkit, kuda bandang. Tunjukkan jiwa pendekarmu. Bukankah tadi kau mengatakan bahwa kau bukanlah seorang yang pengecut? Baik. Darah. Bagus. Sekarang kau sudah bangkit. Kenapa kau pandangin terus darah yang melekat di tanganmu? Itu belum seberapa, bukan? Jika dibanding dengan nyawa ayahku, bersiap-siaplah untuk bertarung kembali, kuda bandang. Akhirnya dengan terpaksa, kuda bandang berusaha mengatur posisinya. Tubuhnya nampak mulai lemah, sementara darah masih menetes dari sela-sela bibirnya, yang kemudian merembes melalui kain penutup wajahnya. Dan ketika kuda bandang telah tegak berdiri kembali, Kameswara mencoba menyerangnya kembali. Kameswara, tunggu! Kameswara terkejut melihat masa berancangan kakangnya yang tiba-tiba saja mencegah niatnya untuk membunuh kuda bandang. Ditatapnya wajah masa berancangan dengan tegang. Dan setelah itu, Kameswara pun mundur beberapa tindak. Kenapa kakang mencegahku untuk membunuh kuda bandang? Oh, entahlah. Tiba-tiba saja aku merasa iba melihatnya. Sudahlah, Kameswara. Aku mohon kau mau memaafkannya. Aku jadi tidak mengerti maksud kakang. Tiba-tiba saja kakang merasa iba terhadap orang yang telah membunuh ayah kita. Apakah kakang lupa dengan kematian ayah yang cukup tragis itu? Aku mengerti. Ya, aku sendiri tidak bisa menjelaskannya. Kenapa aku tidak sampai hati melihat dia akan terbunuh? Aku jadi kecewa melihat sikap kakang kali ini. Coba saja kakang ingat-ingat bagaimana liciknya ketika ia akan membunuh ayah. Sikapnya yang licik cukup membuat kita jadi muak. Tapi kenapa kakang akan membiarkan dia hidup begitu saja? Apakah karena kakang merasa bahwa dia adalah paman kakang? Cukup, Kamaswara. Jangan kau teruskan kata-katamu. Silakan kau benci aku lantaran aku mencegahmu untuk membunuh dia. Aku terima. Mungkin perbuatan ini salah, tapi aku harap kau mau melihatnya. Perhatikan keadaan kuda bandang. Perhatikan, Kamaswara. Luka yang dideritanya kelihatan cukup parah. Kurasa tanpa harus kau teruskan untuk memukulnya, Dia pasti akan mati. Aku benar-benar kecewa, Kakang Perancangan. Mahesa Perancangan tertunduk lesu. Dia seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa dengan apa yang telah dilakukannya. Perlahan dia menatap kuda pandang, kemudian segera melangkah mendekatinya. Kuda pandang sekarang duduk dengan lunglai di tanah sambil memegang dadanya. Darah masih terus keluar dari sela-sela bibirnya, dan nafasnya kelihatan tidak beraturan. Kenapa kau selamatkan aku, Raga Jampi? Maaf, Kuda Bandang. Jangan kau panggil aku dengan nama itu. Namaku Mahesa Beranjangan. Aku sebenarnya tidak bermaksud menyelamatkanmu. Aku hanya ingin mencegah agar adikku jangan sampai menurunkan tangan kejam terhadap orang yang sudah tidak berdaya. Aku memang sekarang tidak berdaya, tapi rasanya tidak pantas kalau kau melihatku dengan tatapan iba. Apalagi mencegah adikmu hanya karena kau melihatku kasihan. Memalukan sekali. Sebenarnya aku lebih baik mati saja daripada harga diriku jatuh. Dadaku nyeri sekali. Apa artinya sebuah harga diri kalau keadaan kita memang pantas untuk dikasihani? Sudahlah, kau jangan berpikiran sepicik itu. Seharusnya kau bersyukur masih bisa hidup. Tidak, aku tidak dapat mensyukuri hal ini. Aku justru merasa terhina. Beranjangan, lebih baik bunuh saja aku daripada aku harus tersiksa seperti ini. Aku sudah tidak tahan lagi. Bunuhlah aku, Beranjangan, agar aku tidak merasakan kepedihan ini. Dadaku sakit sekali. Kuda Bandang, kau tidak perlu putus asa begitu. Aku rasa kalau kau memang ingin sembuh, masih bisa. Oh, tidak. Lebih baik aku mati daripada harus hidup dengan terhina. Lagi pula, dadaku terasa remuk. Isi perutku seakan-akan telah hancur. Darah ini semakin banyak saja keluar. Bunuhlah aku, Beranjangan. Aku mohon kau mau membunuhku. Tidak, Kuda Bandang. Aku tidak dapat melakukannya. Kenapa? Kenapa kau tidak dapat melakukannya? Apakah kau masih berpikiran bahwa kau anak Pajer Bagelen? Tidak, bukan. Dan aku rasa kau pun tidak merasa mempunyai hubungan darah denganku. Nah, kalau begitu, lakukanlah. Bunuhlah aku, Beranjangan. Kuda Bandang, aku tetap tak akan melakukannya. Keparat kau, Beranjangan. Kau siksa aku. Kau sengaja membiarkan aku menderita seperti ini. Udah, Bandang. Seharusnya di saat kau sedang berperang dengan maut seperti ini, kau harus ingat pada sumber hidupmu. Dengan demikian, kau akan tenang dan akan menerima segalanya dengan pasrah. Persetan dengan itu semua. Aku tidak tahu apa itu sumber hidup. Sumber hidup itu adalah Sang Pencipta. Dan Sang Pencipta itu adalah Yang Maha Agung. Dialah sumber hidup itu. Kalau selama hidupmu tidak pernah mendekatkan diri, cobalah sekarang. Mumpung ajalmu belum tiba. Ya, mudah-mudahan saja kau di alam sana nanti dapat diterima di sisinya, Kuda Bandang. Oh, apakah orang sepertiku masih mendapatkan ampunan? Yang Maha Kuasa itu Maha Pemberi dan Maha Pengampun. Selagi kau anak hambanya ingat terhadapnya, maka Yang Maha Kuasa pun akan ingat pada hambanya. Kuda Bandang sesaat memejamkan matanya untuk merenungi kata-kata Empu Gandring. Nafasnya nampak semakin tidak beraturan. Kemudian dia pun kembali membuka matanya. Beranjangan. Iya, Paman. Oh, senang sekali rasanya kau memanggilku dengan sebutan Paman. Aku bahagia sekali, Beranjangan. Aku mengakui bahwa aku memang salah. Tidak seharusnya aku membongkar rahasia itu. Padahal kau cukup bahagia bersama Ki Ageng Pasanggaran. Dan kau memang pantas menjadi anaknya. Aku benar-benar menyesal telah membunuhnya, Beranjangan. Apakah kau mau memaafkan aku? Aku memaafkan kesalahan Paman. Manusia memang tidak akan luput dari rasa bersalah selagi kita masih ingat dengan kesalahan kita. Memang seharusnya kita harus saling memaafkan, Paman. Oh, aku benar-benar lega sekali. Baru hari ini aku merasakan ketentraman selama sepanjang hidupku. Ya, aku rela mati kalau memang ini sudah menjadi takdirku. Mungkin ini adalah balasan atau karma dari Sang Yang Agung atas kesalahanku selama ini. Empu. Ada apa, Kuda Bandang? Benarkah Yang Agung itu Maha Pemurah? Lalu apakah dosa-dosaku dapat diampuninya? Dosa-dosaku terlampau banyak, Empu. Apakah aku masih pantas untuk diampuni? Kuda Bandang, kalau kau bersungguh-sungguh untuk bertobat, Yang Agung pasti akan mengampunimu. Aku benar-benar ingin bertobat, Empu. Aku ingin mendapat ketenangan dan jalan terang di saat ajal menjemputku. Oh, Sang Yang Agung, ampunilah dosa-dosaku selama ini. Aku sungguh-sungguh bertobat padamu. Sambil terus mengucapkan nama Yang Maha Kuasa, tubuh dan suara Kuda Bandang nampak semakin lemah. Sampai akhirnya, dia pun terkulai lemas tak berkutik lagi. Mahisa Perancangan segera menarik nafas panjang. Begitu juga dengan Empu Gandring. Ya, untunglah perjalanan kematiannya tidak begitu mengerikan. Artinya tidak sekarat. Ya, mungkin itu semua karena ia masih mau menyebut nama Yang Maha Kuasa. Mahisa Beranjangan. Iya, Paman. Kalau begitu, sekarang juga kita kebumikan jenazahnya. Ayo. Iya, Paman. Matahari terus beranjak menggapai waktu. Sekarang dia telah berada di singgasananya seperti hari-hari kemarin. Udara terasa sangat sejuk. Angin mengalir menyentuh ranting-ranting pohon. Sementara itu, di tempat Nyai Salindri, tepatnya di sebuah persembunyiannya di dalam goa, siang itu dia nampak tengah menatap tubuh seorang gadis cantik tergolek di sebongkah batu besar. Sungguh cantik sekali gadis ini. Sayang sekali aku gagal mendapatkan air suci itu. Kalau saja berhasil, mungkin kecantikanku pun akan melebihi dia. Sudahlah, mungkin air suci itu memang bukan ditakdirkan untukku. Segala sesuatunya memang Sang Hyang Agunglah yang menginginkannya. Bangunlah, Duk. Sekarang sudah saatnya kau harus bangun. Ayo, bangun. Nenek? Iya. Syukurlah, kau sudah bisa bangun. Bagaimana keadaanmu? Saya benar-benar merasa segar, Nek. Rasa sakit yang berada di tubuh saya benar-benar telah hilang. Berapa lamakah saya tertidur, Nek? Cukup lama juga kau tertidur, Nek. Kalau nenek boleh tahu, sebenarnya kau ada tujuan kemana? Saya sebenarnya ingin pergi ke Kambang Ayun, Nek. Bulan purnama nanti, saya sudah harus berada di tempat itu. Bulan purnama? Iya, benar, Nek. Sayang sekali, Nek. Malam bulan purnama itu sudah lewat. Benarkah malam bulan purnama sudah lewat? Iya. 2 hari yang lalu bulan purnama telah berlalu. Apakah kau datang ke tempat itu berniat ingin memiliki air suci itu? Tidak, Nek. Saya ingin datang ke tempat itu cuman ingin tahu apa sebenarnya yang akan terjadi. Dan kejadian apa yang berlangsung pada bulan purnama itu? Yah, tapi sayang, bulan purnama telah berlalu. Dan saya tidak dapat menyaksikan peristiwa besar itu. Di Kambang Ayun, aku bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai suamimu. Benarkah apa yang nenek katakan? Iya, dan orang yang beruntung memiliki air suci itu adalah suamimu. Dewata Agung, kenapa justru Kameswara yang mendapatkan air suci itu? Ya, aku pun kecewa sekali, Indu. Mungkin inilah kekecewaan yang paling dalam yang pernah ku alami. Kenapa bisa demikian, Nek? Berpuluh-puluh tahun aku menunggu di sini dengan cukup menjemukan, hanya karena ingin mendapatkan air suci itu. Tapi apa kenyataannya? Air itu sekarang telah jadi milik orang lain, dan orang yang mendapatkan air suci itu adalah suamimu. Sebaiknya nenek jangan menyebut laki-laki itu adalah suamiku. Dia bukan suamiku, Nek. Dia adikku. Semua itu terjadi karena kami sama-sama tidak tahu. Dan itu saya anggap sebuah ketelanjuran yang salah. Pemuda itu sekarang telah menjadi seorang pemuda yang luar biasa dan sakti mandraguna. Duk Binaka Swasti Ratu, ada satu harapan yang ingin kuberikan padamu. Tapi apakah kau mau melakukannya? Harapan apa yang nenek inginkan dariku? Aku ingin mewariskan semua kepandaian yang kumiliki kepadamu. Apakah kau mau menerimanya? Lindri duduk di atas sebongkah batu besar sambil menatap Binaka Swasti Ratu. Sementara Binaka Swasti Ratu hanya bisa menarik napas panjang mendengar cerita Kameswara yang berada di Kambang Ayu. Perlahan dia menggeser duduknya sambil meraih cangkir bambu berisi air minum. Semua harapanku sekarang telah pupus. Yang ada dalam benakku sekarang hanyalah angan-angan kosong. Ada satu harapan yang ingin kuberikan padamu, Binaka. Tapi, apakah kau mau melakukannya? Saya belum mengerti maksud Nenek. Harapan apa yang akan Nenek berikan padaku? Aku bermaksud mewariskan seluruh kepandaianku padamu. Aku ingin mengangkatmu menjadi muridku. Ya, mungkin pertemuan kita ini adalah sebuah jodoh. Apakah kau mau menerima tawaranku? Tapi, apakah Nenek tidak salah bicara? Bagaimana mungkin Nenek percaya begitu saja padaku, sementara kita belum lama kenal? Oh, aku percaya sekali padamu, Nduk. Dari pancaran matamu, aku sudah bisa membaca bahwa kau adalah perempuan baik-baik. Tapi, katakan saja kalau kau mau. Kalau tidak pun, ya tidak apa-apa. Asal kau mau bicara secara terus terang dan kemukakan apa alasanmu menolak tawaranku. Aku sudah cukup tua, Nduk. Nanti siapa yang akan mewariskan seluruh kepandaianku kalau bukan kau? Di sini aku tidak punya siapa-siapa. Saudara tidak ada dan anak pun tidak punya. Dulu ketika Nenek masih mempunyai angan-angan, Nenek berhasil memperpanjang usia dengan ramuan-ramuan yang Nenek buat. Semua itu Nenek lakukan karena Nenek mengharapkan air suci. Tapi setelah sekarang air suci itu lenyap, nampaknya semua itu seolah-olah tidak berguna. Usia panjang Nenek pun akhirnya hanya menjadi sia-sia saja. Ya, sekarang di saat Nenek masih mempunyai sisa-sisa usia, Nenek rasa ada baiknya kalau ilmu ini Nenek wariskan padamu. Binaka, Nenek berharap kau mau menerimanya dan bersedia menjadi murid Nenek. Saya masih bingung, Nek. Saya tidak tahu apakah saya harus menerima tawaran Nenek ini. Nenek rasa tidak ada ruginya kau mewarisi semua ilmu Nenek. Bukankah ini berarti adalah keuntunganmu? Dengan menguasai ilmu ini, kau akan mudah malang melintang di dunia persilatan. Dan tentunya, namamu nanti akan menggegerkan jagat ini. Saya tidak menginginkan ketenaran, Nek. Apalagi mencari nama di dunia persilatan ini. Ya, kalau kau tidak ingin terkenal dengan kehebatanmu, ya tidak apa-apa. Tapi Nenek harap, terimalah tawaran Nenek ini. Sesaat lamanya Binaka Swasti Ratu memikirkan tawaran Nyai Salindri. Akhirnya setelah berpikir jauh, Binaka Swasti Ratu pun menerima tawaran Nyai Salindri. Ya, baiklah, Nek. Saya mau menjadi murid Nenek. Maka sejak saat itulah Binaka Swasti Ratu menjadi murid Nyai Salindri. Dia ditempa berbagai ilmu oleh perempuan renta itu. Sementara matahari terus berlari mengejar malam, berganti dengan munculnya sang putri malam. Tanpa terasa, hari-hari lewat begitu saja. Nenek termenung sendirian. Apa yang Nenek pikirkan? Banyak sekali, Nduk. Tetapi yang tajam melintas dalam benak Nenek adalah sebuah kematian. Cepat atau lambat, maut itu pasti akan menjemput Nenek. Ya, setiap makhluk bernyawa yang hidup di alam maya pada ini pasti akan mengalami mati, Nek. Dan mati bagi orang-orang yang tidak pernah dekat pada Hyang Maha Pencipta adalah sebuah momok yang menakutkan. Tapi kalau kita dekat pada Sang Pencipta, Semua itu akan kita hadapi dengan kepasrahan. Ya, memang benar apa yang kau katakan itu, Nduk. Kalau kita tidak dekat pada Sang Pencipta, atau bahkan sama sekali tidak mengenalnya, kita selalu diburu oleh ketakutan-ketakutan tentang mati. Dan yang tengah nenek renungkan malam ini adalah tentang rasa takut. Ya, secara jujur nenek memang takut dengan yang namanya mati. Mungkin ini semua karena nenek tidak pernah mendekatkan diri pada Yang Maha Agung. Akhirnya nenek merasa takut dengan apa yang bakal nenek hadapi. Seharusnya nenek tidak perlu dulu memikirkan tentang kematian. Semua yang mengatur Yang Maha Agung, Nek. Benar. Tetapi pada saat seperti ini, saat usia nenek menjelang senja, semua itu sangat terasa sekali untuk nenek pikirkan dan nenek renungkan. Ya, kalau memang demikian, nenek harus belajar berpasrah diri. Sekalipun sejak dulu, nenek tidak pernah mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Mudah-mudahan, dengan begitu nenek akan lebih tenang menghadapi masa tua ini. Oh, aku bangga sekali mempunyai murid seperti kau, Winaka. Selain daya berpikirmu cerdas, tetapi kau seorang gadis yang baik. Nenek, berbeda dengan nenek dulu. Banyak sekali dosa-dosa yang telah nenek perbuat, sampai akhirnya nenek merasa ketakutan sendiri. Winaka, duduklah di dekat sini. Iya, Nek. Duk, kau sangat cerdas sekali. Hanya dalam beberapa purnama saja, kau sudah bisa menguasai ilmu nenek hampir seluruhnya. Hati nenek sudah beberapa hari ini rasanya tidak enak saja, Winaka. Apakah ini berarti ajal nenek sudah dekat? Oh, nenek jangan terlalu banyak berpikir begitu. Tenangkan saja hati nenek. Dengan begitu, pikiran kita pun akan terasa tenteram. Iya, tapi biar bagaimana orang yang usianya sudah seperti nenek pasti merasakan tanda-tanda seperti itu. Nenek hanya ingin berpesan padamu. Pergunakanlah seluruh ilmu nenek yang kau kuasai untuk hal-hal yang berguna saja. Misalnya, untuk membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan. Iya, Nek. Saya akan mengingat-ingat pesan nenek. Bagaimana kalau sekarang kita ke dalam saja, Nek? Udara malam di sini sangat dingin sekali. Nenek perlu istirahat yang banyak. Ayo. Oh, iya, baiklah. Nyai Salindri kemudian menuruti ajakan Winaka Swasti Ratu. Keduanya pun segera melangkah ke dalam tempat tinggalnya. Malam terus tergelincir jauh, sampai akhirnya fajar pun menyingsing di ufuk timur. Dan sebentar kemudian, perlahan sang mentari sudah berada di atas kepala. Dalam suasana siang seperti itu, tiba-tiba saja Nyai Salindri berteriak-teriak memanggil Winaka Swasti Ratu. Winaka! Ada apa, Nek? Tadi saya sedang berada di luar. Winaka, coba kau perhatikan rambutku. Kenapa jadi begini? Tiba-tiba saja rambutku rontok semua. Lihat. Menyedihkan sekali. Nek, kenapa rambut nenek bisa rontok begitu? Apakah semua itu terjadi karena kondisinya yang semakin tua? Kenapa bisa jadi begini, Winaka? Aku malu sekali dengan keadaanku yang seperti ini. Mau dikata apa lagi, Nek? Semua telah terjadi di luar kehendak kita. Tapi sekalipun rambut nenek rontok, nenek tetap seorang wanita yang menarik. Siapa bilang dengan rambut yang rontok, nenek jadi jelek? Tidak ada yang bilang, kan? Jadi kenapa nenek harus bersedih? Benarkah apa yang kau katakan? Bahwa aku masih cantik. Iya, untuk apa saya berdusta? Nenek memang cantik. Apakah kecantikanku seperti ini? Kedua bibirnya Salindri bergetar. Rupanya dia sedang merapal ajiannya. Dan tak berapa lama setelah dia merapal mantra, tiba-tiba saja wujud Nyai Salindri berubah menjadi seorang wanita yang cantik jelita. Apakah kecantikanku seperti ini, Binaka? Iya, Nenek. Apakah aku pantas dipanggil Nenek? Bukankah aku sekarang telah berubah menjadi muda dan cantik? Oh, bagaimana Nenek bisa berubah menjadi secantik itu? Itulah kehebatan dari ajianku. Tak ada orang yang bisa menandingi kecantikanku. Cobalah kau perhatikan tubuhku, Pinaka, dan juga wajahku. Mulus bukan? Iya, tiba-tiba saja kulit Nenek telah berubah menjadi halus dan bersih. Nah, sekarang kau perhatikan kepalaku. Tidak gundul bukan? Dengan kecantikan semu inilah, banyak sekali para pemuda dan para suami jatuh bertekuk lutut di hadapanku. Semua ini cuma tipuan saja, Pinaka. Aku banyak sekali berbuat dosa dengan ajian itu. Makanya, aku tidak akan mewariskannya padamu. Karena aku tidak ingin kau menjadi jahat lantaran ajian pemikat itu. Oh, sudahlah, Nek. Saya pun tidak mengharapkan ajian itu diwariskan padaku. Yang ini pun sudah cukup. Tubuh Nenek kelihatan sangat lemah sekali. Sebaiknya Nenek istirahat yang tenang ya, agar besok keadaan Nenek menjadi pulih kembali. Sebaiknya kau tidak usah pergi kemana-mana dulu, Pinaka. Nenek ingin kau berada di samping Nenek terus. Nenek sangat sayang padamu. Iya, Nek. Pinaka pun sangat menyayangi Nenek. Tidurlah yang tenang. Akhirnya Nyai Salindri pun berbaring di atas bongkahan batu itu. Wajahnya kelihatan semakin bertambah tua, serta tenaganya benar-benar telah menjadi lemah. Berbeda dengan beberapa purnama yang lalu, ketika dia masih berada di Kambang Ayun, sekarang semuanya telah berlalu dan kegesitannya pun sama sekali sudah tidak terlihat lagi. Dengan penuh rasa kasih sayang bagaikan orang tua sendiri, Binaka Swastiratu menutupi tubuh Nyai Salindri dengan selembar kain usang. Suasana siang itu terus berlalu, dan malam pun akhirnya tiba. Perlahan Binaka Swastiratu mendekati Nyai Salindri. Kemudian dia mencoba untuk menegurnya. Nek, Nenek Salindri. Kelihatannya ia tidur pulas sekali. Keadaan tubuhnya benar-benar sangat memprihatinkan. Ia kelihatan semakin lemah saja. Oh, aku jadi merasa iba melihatnya. Ya, lebih baik ku biarkan saja ia istirahat sampai menjelang besok. Semula Pinaka Swastiratu berniat membangunkan Nyai Salindri. Tapi karena melihat Nyai Salindri tertidur pulas, akhirnya dia pun membatalkan niatnya. Malam terus berlalu, dan kembali sang fajar mengintip dari sela-sela rimbunan pepohonan. Sebentar kemudian, cahayanya sudah menyebar ke setiap sudut-sudut. Dari kemarin sore, Nenek Salindri belum bangun-bangun juga. Oh, lebih baik aku lihat saja. Jangan-jangan. Tidak. Aku tidak boleh berpikiran buruk. Nek, Nenek Salindri. Beberapa kali Pinaka Swastiratu menyapa Nyai Salindri, tetapi Nyai Salindri tak bergerak sedikit pun. Kemudian dengan perasaan berdebar, Pinaka Swastiratu menyentuh tangan Nyai Salindri. Tiba-tiba saja Pinaka Swastiratu terkejut. Tangan Nyai Salindri yang disentuhnya sudah dingin membeku. Oh, tidak, tidak. Nek, Nenek. Nenek Salindri. akhirnya kita pun harus berpisah. Nenek, aku mengalami hal ini seolah-olah seperti mimpi saja. Nenek Salindri. Ampun Gusti Tumenggung, barangkali kehadiran saya kemari mengganggu istirahat Gusti Tumenggung. Tidak apa-apa. Apakah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan? Benar Gusti, dan ini sifatnya sangat serius sekali. Saya ingin melaporkan tentang Tumenggung Murti Wandawa. Tentang Murti Wandawa maksudmu? Benar Gusti, Murti Wandawa sekarang tengah bersembunyi di sebuah rumah penduduk yang bernama Anjam Tiani Kaiwangi. Bagus. Lalu berada di mana letak daerah tempat persembunyiannya? Oh, Gusti, di sisi timur daerah Padang Karautan, Gusti. Bagus, bagus. Bagus kalau begitu. Lalu apa lagi yang kau ketahui tentang Murti Wandawa, Telik Sandi? Oh, begini, Gusti. Menurut yang saya ketahui, kesehatannya sudah mulai pulih, Gusti. Dan ada satu hal lagi yang saya ketahui, Gusti. Tetapi itu bukan mengenai Murti Wandawa, Gusti. Katakanlah, Telik Sandi. Tak jauh dari tempat Murti Wandawa, ada sebuah peristiwa yang aneh yang dilakukan oleh seorang pemuda. Pemuda itu berhasil membunuh sekawanan perampok di daerah itu. Dan ia sekarang tengah bertapa di daerah itu, Gusti. Bertapa? Siapa sebenarnya pemuda itu, Telik Sandi? Saya tidak tahu siapa nama pemuda itu, Gusti. Tetapi orang-orang menyebutnya bahwa pemuda itu adalah kekasih para dewa-dewa. Karena dia membawa sebuah pertanda aneh, Gusti. Apakah kau melihat dengan mata kepala sendiri tentang pemuda itu? Saya memang tidak pernah melihat. Tetapi dua orang anak buah saya yang sudah saya perintahkan untuk melihat kebenarannya, sampai saat ini belum juga kembali. Baiklah, aku terima laporanmu. Tetapi kau pun perlu mengetahui bahwa di tanah Jawa ini tidak ada satu orang pun yang pantas disebut sebagai kekasih para dewa, kecuali Sri Baginda Kertajaya. Karena dialah yang mengendalikan tanah pemerintahan di tanah Jawa ini. Iya, Gusti Tumenggung. Kau jangan mengikuti pendapat orang lain yang salah, Telik Sandi. Camkan itu. Saya, Gusti. Telik Sandi itu pun akhirnya diam tertunduk mendengar kata-kata Tumenggung Yuda Paksa. Tak berapa lama setelah itu, tiba-tiba dari arah lain, muncul seorang prajurit istana menemuinya. Apakah kau prajurit dari pasukan pengawal istana? Benar, Gusti Tumenggung. Nama saya Naraya Bomalampitan. Ada apa kau datang kemari menemuiku? Ampun Gusti, hari ini juga Gusti diperintahkan untuk menghadap Sri Baginda. Tumenggung Yuda Paksa agak terkejut dengan apa yang dikatakan prajurit itu. Dia heran ada kejadian apa sehingga ia diperintahkan menghadap, padahal belum lama dia baru saja menghadap. Ada apa dengan Sri Baginda? Bukankah tadi belum lama aku baru saja menemuinya? Lebih baik aku datang saja ke istana. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikannya kepadaku. Prajurit, aku akan segera berangkat untuk menghadap. Baik, Gusti Tumenggung. Kalau begitu, saya akan berangkat lebih dulu. Permisi. Sepeninggal prajurit pengawal istana, Tumenggung Murti Wandawa kemudian bersiap-siap meninggalkan ketumenggungannya. Dan sebentar kemudian, dia sudah memacu kudanya menuju istana Kediri. Setelah beberapa saat terguncang-guncang di atas kudanya, akhirnya Tumenggung Yudapaksa sampai di istana Kediri dan kemudian dia pun langsung menghadap Sri Baginda Kertajaya. Ada berita apakah sehingga hamba diperintahkan untuk menghadap kembali? Aku sekarang tengah dilanda kekecewaan Yudapaksa. Entah, aku tidak tahu. Tiba-tiba saja dalam pikiran terbesit sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan itu cukup membuatku gelisah, Yudapaksa. Aku menyuruhmu datang kemari hanya menginginkan sebuah pendapat darimu. Apakah aku Raja Kediri ini adalah kekasih para dewa yang dipercaya untuk memegang pemerintahan di Kediri? Ampun, Sri Baginda. Kenapa Sri Baginda memikirkan hal itu terlalu dalam? Hamba meyakini sekali bahwa tuanku adalah kekasih para dewa yang diutus untuk memegang sebuah kekuasaan. Dan kekuasaan itu adalah memegang tampuk sebuah kerajaan. Benarkah apa yang kau katakan itu keluar dari hati nuranimu yang paling dalam? Untuk apa hamba mendustai tuanku? Hamba hanya sekedar kawula yang harus sepenuhnya mengabdi kepada Paduka. Aku masih sangsi dengan apa yang kau ucapkan. Aku kira apa yang kau katakan itu hanya sekedar ucapan untuk menyenangkan hati seorang raja. Ampun tuanku, hamba berkata yang sesungguhnya. Iya, baiklah kalau kau berkata yang sesungguhnya, Yudapaksa. Hamba tuanku, apakah kau sudah dengar bahwa di wilayah kekuasaanku ada daerah yang bernama Padang Karautan? Hamba sudah mendengar, tuanku. Lalu apakah kau tahu di mana letak daerah itu berada? Hamba sudah mengetahuinya, tuanku. Nah, di tempat itulah terdapat sebuah kesombongan. Ampun, tuanku. Hamba belum mengerti maksud tuanku. Di Padang Karautan itu ada seorang yang mau mencoba mengukur luasnya dadaku, dada Kertajaya. Dan orang itu mengaku sebagai kekasih para dewa. Oh, iya. Ampun, tuanku. Hamba baru ingat. Dari kesandi hamba pernah mengatakan hal itu pada hamba. Setan kau, Yudapaksa. Oh, kenapa kalau kau sudah mendengar berita itu tidak segera kau laporkan padaku? Ampun, tuanku. Hamba tidak bermaksud menyembunyikan berita itu. Hamba pikir tuanku telah mengetahuinya dengan sendirinya. Sekalipun aku sudah mengetahui itu, aku tetap butuh dari laporanmu. Lalu ada berita apa lagi yang sampai saat ini belum kau laporkan? Ampun tuanku, hamba bukannya tidak ingin laporkan berita ini, tetapi hamba pun baru saja mendapatkannya. Iya, sejak saat itulah tiba-tiba hatiku selalu gelisah dan khawatir ada orang lain yang juga berkhianat padaku. Entah, aku sendiri tidak tahu dengan kau. Ampun tuanku, bukan membela diri. Terus terang hamba bukanlah orang yang mempunyai pola cara berpikir seperti Murti Wandawa. Hamba adalah Yudapaksa, seorang kawula yang benar-benar mengabdi pada tuanku Sri Baginda. Seandainya kau pun berkhianat seperti Murti Wandawa, tuanku tidak perlu susah-susah menangkap hamba. Hamba siap menerima hukuman apapun kalau memang kenyataannya demikian. Hidup dan mati hamba akan hamba baktikan demi junjungan hamba Sri Baginda Kertajaya. Aku mempunyai harapan besar padamu, Yudapaksa. Meskipun sampai saat ini aku belum melihat hasil dari tugasmu seperti Murti Wandawa, akan tetapi aku mempunyai kepercayaan sepenuhnya terhadapmu. Nah, oleh karena itulah jangan coba-coba kau hancurkan kepercayaanku yang cukup besar ini padamu. Hamba tuanku. Dan satu hal lagi, aku berharap kau bisa menjaga kewibawaanku dari rongrongan orang-orang yang tidak mengharapkan aku berdiri di sini sebagai seorang raja. Hamba akan selalu menjaga kewibawaan tuanku, seperti yang hamba katakan tadi, bahwa hamba akan mengabdi sepenuhnya pada tuanku. Maka siapapun orangnya, jika dia akan merongrong pemerintahan Kediri, hamba akan mempertahankannya. Dan hamba akan melawannya dengan mempertaruhkan nyawa hamba, Gusti. Iya, aku bangga padamu, Yudapaksa. Dan sekarang kaulah satu-satunya orang yang kuharapkan untuk memperkokoh pemerintahanku. Dan aku pun telah mempertimbangkan sesuatu, bahwa kau akan kuangkat menjadi senopati panglima. Tumenggung Yudapaksa sempat kaget mendengar hal itu. Hatinya berdebar, seolah-olah merasakan sebuah kebahagiaan yang dalam. Sekalipun menjadi senopati panglima adalah tugas yang berat, melebihi beratnya menjadi seorang tumenggung. Namun hal itu cukup memuaskan hati Yudapaksa. Ada sebersih cahaya cerah di wajahnya. Aku berharap setelah kau kuangkat menjadi senopati panglima, pemerintahan Kediri bisa lebih baik dan lebih kuat. Dan semua kekuatan prajurit yang berada di Kediri ini, aku percayakan kepadamu. Tumpas semua orang-orang yang mencoba merongrong kewibawaanku. Dan satu hal lagi, cari terus keluarga Murti Wandawa. Juga, orang yang berada di Padang Karautan yang mengaku sebagai kekasih para dewa. Seret orang itu menghadapku. Sungguh tidak kusangka, dalam sekejap saja sekarang aku telah menjadi seorang senopati panglima. Jabatan seperti ini memang sejak lama kutunggu-tunggu. Setelah perginya Murti Wandawa, sekarang semuanya telah tercapai. Dan inilah saatnya aku menunjukkan pengabdianku yang dalam. Ampun, Gusti Tumenggung. Kapan kira-kira pengangkatan itu akan dilaksanakan? Goblok! Sekarang pun aku telah diangkat menjadi senopati panglima. Jadi aku minta jangan sekali-kali lagi kau menyebutku dengan panggilan Gusti Tumenggung. Sekarang aku bukan Tumenggung lagi, tetapi panglima. Senopati panglima. Maafkan saya, Gusti Senopati. Iya, bagus, Telik Sandi. Sekarang tugas kita semakin bertambah dan semakin berat saja. Setelah kita mengetahui tempat itu, maka kita akan segera mendatangi Murti Wandawa untuk kita seret menghadap Sri Baginda. Dan juga kita harus menangkap laki-laki yang mengaku kekasih para dewa itu di Padang Karautan. Tetapi Gusti, orang itu sangat hebat ilmu kanuragannya. Sangat luar biasa sekali, Gusti. Pengecut. Apa sih kehebatan orang itu sehingga membuat hatimu menjadi ciut begini? Apakah kau pikir kehebatannya akan mampu menghadapi para prajurit dalam jumlah yang banyak, ha? Entahlah, Gusti Panglima. Yang jelas, orang itu mampu membunuh para perampok dalam jumlah yang cukup banyak, Gusti. Dan Gusti Panglima pun makin bisa membayangkan bahwa para perampok itu bukanlah orang-orang yang mempunyai pandaian rendah, Gusti. Cukup. Aku tidak butuh kepengecutanmu. Dan jangan coba-coba sekali lagi menunjukkan jiwa seperti itu di hadapanku. Aku sekarang bukan lagi seorang Tumenggung Telik Sandi, tetapi aku sekarang seorang Senopati Panglima Perang. Iya, Gusti. Nah, sekarang pergilah dan siapkan para prajurit yang ada. Kalian harus menyelidiki lebih jelas lagi bagaimana keadaan Murti Wandawa dan orang yang berada di Padang Karautan itu. Ngerti? Baik, Gusti Panglima. Saya mohon diri. Pergi! Dan begitulah kekuasaan yang ditunjukkan oleh Yuda Paksa yang baru saja diangkat menjadi seorang Senopati Panglima. Malam kembali bersemayam di Cakrawala, suasana nampak cerah sekali. Sementara itu di daerah Padang Karautan, tanpa terasa Kameswara telah melangkah ke wilayah itu. Bisa sampai ke tempat ini. Kekuatan apa sebenarnya yang telah mendorongku kemari? Oh, aneh. Kenapa tiba-tiba saja pikiranku jadi bercabang-cabang? Oh, kenapa jadi begini? Di dalam pikiranku seakan-akan ada kekuatan menyuruhku untuk melangkah ke sana. Jalan setapak yang sunyi dan lengang. Yang terdengar malam itu hanyalah nyanyian serangga malam. Kameswara benar-benar tidak mengerti dengan apa yang terjadi pada dirinya. Namun kekuatan itu masih saja terus membelenggu dan menuntunnya menuju ke sebuah tempat. Setelah beberapa saat dia melangkah mengikuti kekuatan yang lahir dari batinnya itu, sampailah Kameswara di sebuah tempat, tepatnya di mana Ken Arok tengah bersemedi. Oh, aneh sekali. Kenapa tiba-tiba aku bisa sampai ke tempat ini dan bertemu dengan pemuda ini lagi? Kelihatannya ia tengah bersemedi. Benar-benar sangat luar biasa sekali. Dia bersemadi di antara tulang belulang yang busuk dan bau. Apa sebenarnya yang hendak dia capai di tempat ini? Perlahan Kameswara melangkah mendekati Ken Arok yang tengah bersemadi atau mesuraga. Kemudian dia pun segera duduk di hadapannya. Ditatapnya laki-laki itu dengan perasaan yang kagum. Oh, aku jadi semakin tidak mengerti dengan kekuatan batinku. Kenapa tiba-tiba aku ingin duduk bersila di hadapannya? Pemuda yang bernama Ken Arok ini memang benar-benar luar biasa. Aku percaya bahwa dia adalah titisan para dewa. Dari wajahnya nampak terlihat sekali pancaran kekuatan yang dahsyat. Oh, apakah benar Rakewala yang Pukumbayoni telah menitis padanya? Kameswara terus menatap dalam-dalam wajah Ken Arok yang berada di hadapannya. Sampai akhirnya, tanpa terasa, dia pun memejamkan matanya dan terlelap dalam tidur. Sekalipun tubuh Kameswara duduk tegak bagaikan orang bersemedi, tetapi dia sebenarnya memang sedang tidur. Pinaka Swasti Ratu, benarkah kau adalah Pinaka Swasti Ratu? Benar, Kameswara. Aku adalah Pinaka Swasti Ratu. Kemana saja sebenarnya selama ini kau, Pinaka? Aku pergi jauh, Kameswara. jauh sekali, seperti burung yang tidak tahu kemana ia mau pergi. Jadi selama ini kau telah melupakan aku, Pinaka? Iya, aku memang berusaha melupakanmu, Kameswara. Tetapi bayanganmu selalu saja hadir di dalam benakku dan mimpi-mimpiku di saat aku sedang tidur. Aku memang tidak mengharapkan kau hadir lagi di dalam hatiku, apalagi di dalam pikiranku. Aku harus meninggalkan kau, Kameswara. Bahkan kalau perlu, kita tidak perlu bertemu lagi. Pinaka, kau tidak bisa mengingkari kenyataan yang telah terjadi, Pinaka. Kita telah bersumpah di goa itu untuk menjadi suami istri, dan upacara perkawinan pun telah kita laksanakan. Tapi kenapa kau mengingkari kenyataan itu semua? Aku memang harus mengingkarinya, Kameswara. Karena itu memang tidak boleh terjadi pada kita. Kita bersaudara, Kameswara. Dan aku adalah kakakmu. Tidak, kau bukan kakakku. Kau adalah kekasihku, istriku. Aku tidak peduli dengan latar belakang yang mengungkit kehidupan kita, Pinaka. Aku benci semua itu. Biar bagaimanapun kau tetap istriku. Istrimu? Apakah kau tidak malu memperistri kakak kandungmu sendiri? Kau bukan kakakku. Tidak pernah mempunyai kakak sepertimu. Kalau kau merasa bahwa kau adalah anak Sakyamurti atau Tumenggung Murti Wandawa, silakan, Pinaka. Tapi aku tidak mengakuinya. Aku bukan anaknya. Aku lahir dari angin yang berhembus dan tidak tahu siapa yang merasa pernah memilikiku. Iya, begitu juga aku, Kameswara. Aku lahir dari angin yang berhembus dan tidak pernah tahu siapa yang memilikiku. Nah, bukankah kita berarti bersaudara? Tidak, tidak, tidak. Kau bukan saudaraku, Pinaka. Kita orang lain. Pinaka? Pinaka Swastiratu, kemana kau, Pinaka? Pinaka! Kenapa kau menjeri-jeri seperti itu, Kameswara? Kau Maharani. Bagaimana kau bisa berada di tempat ini? Kau heran melihatku berada di sini. Sudahlah, tidak perlu kau pikirkan tentang kehadiranku di tempat ini. Bukankah kau pun ingin mencariku? Iya, aku memang ingin mencarimu. Tapi... Apakah kau masih memikirkan tentang Pinaka Swastiratu yang sebenarnya tidak bisa memberi harapan untukmu karena dia adalah kakak kandungmu? Sungguh menyedihkan sekali keadaanmu, Kameswara. Lupakan saja perempuan itu. Oh, benarkah aku harus melupakan Pinaka? Iya, kau harus melupakan Pinaka Swastiratu. Bukankah kau telah berjanji padaku bahwa kau akan mencari titisanku, Kameswara? Carilah aku kalau kau ingin hidup bahagia bersamaku. Kemana aku harus mencarimu, Maharani? Dunia ini sangat luas. Aku tidak tahu harus kemana menemui titisanmu. Aku tidak bisa menunjukkannya, Kameswara. Dan kalau kau memang ingin tetap mencariku, Dewata Agung pasti akan menunjukkan di mana aku berada. Carilah aku, Kameswara. Carilah aku, Kameswara. Carilah aku, Kameswara. Oh, Maharani. Maharani. Kenapa semua kalian meninggalkan aku di tempat ini? Maharani. Pinaka. Pinaka. Pinaka. Kameswara. Kau bermimpi, Kameswara. Benarkah aku bermimpi? Aneh sekali mimpiku tadi. Kenapa kau bisa berada di tempat ini lagi, Kameswara? Aku tidak tahu, Kenarok. Aku sendiri merasa bingung kenapa aku bisa sampai ke tempat ini. Kau coba-coba mendustaiku, Kameswara. Aku tahu kau pernah berada di tempat ini. Maka aku tidak percaya jika kau berada di tempat ini lantaran kau kebingungan. Kalau kau memang tidak percaya, silakan. Itu urusanmu. Siapapun tidak akan boleh melarangku untuk datang ke tempat ini, termasuk kau. Padang Karautan ini sekarang telah menjadi sarangku, dan aku pun tidak akan senang melihat kehadiran orang lain di tempat ini. Lalu apa yang akan kau lakukan padaku setelah kau melihatku berada di sini? Aku minta padamu untuk segera meninggalkan tempat ini. Kita sudah saling mengenal sebelumnya. Jadi aku harap kau mengerti, dan silakan cepat tinggalkan tempat ini. Kalau aku tidak mau, aku akan memaksamu, Kameswara. Ken Arok, Ken Arok, kenapa kita harus bertengkar? Kalau sebelumnya kita pernah saling mengenal. Kalau kau memang mengharapkan aku pergi dari tempat ini, baiklah, aku akan segera angkat kaki dari sini. Tunggu, Kameswara. Aku pun sebenarnya tidak bermaksud mengusirmu. Tak ada salahnya memang kalau kita saling bertukar pikiran. Duduklah. Kameswara pun segera duduk bersila kembali di hadapan Ken Arok. Malam itu banyak sekali yang dibicarakan Ken Arok, terutama membicarakan tentang isi maya pada ini. Kameswara nampak hanya diam termangu mendengar penuturan Ken Arok. Sesekali ia hanya bisa mendesah kaki. Ada satu yang bakal terjadi di bumi ini, Kameswara. Aku dapat melihat hal itu melalui smediku. Kelak akan turun dari atas langit sebuah bongkahan logam yang besar. Logam itu akan turun dari atas sana dengan cepatnya. Dan aku tidak tahu peristiwa apa itu sebenarnya. Atau mungkin itu hanya sebuah perlambang dari sebuah kejadian yang akan terjadi di bumi ini. Oh, mendengar ceritakan Arok ini, aku jadi teringat dengan kata-kata Rakai Walayeng Pukumbayoni. Jadi saksilah kau atas peristiwa yang akan terjadi di dunia ini, Kameswara. Kelak akan jatuh sebuah benda dari atas langit, dan benda itu akan ikut mewarnai peristiwa yang bakal terjadi di bumi. Sebuah benda akan jatuh dari langit? Iya. Apakah kau pernah mendengar cerita itu, Kameswara? Iya, aku pernah mendengar cerita itu. Tidak ada orang yang mengetahui tentang benda yang akan jatuh dari langit itu, kecuali aku. Siapa bilang aku mengetahui cerita itu dari orang lain, bukan dari kau? Siapa orang lain yang mengetahui hal itu, Kameswara? Seorang laki-laki yang bersembunyi di dalam air terjun Kambang Ayu. Orang itulah yang memberitahuku tentang benda yang akan jatuh itu. Kenapa kau tertawa, Kenaro? Apakah ada yang lucu? Tidak, Kameswara. Tidak ada yang lucu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa yang memberitahukan hal itu adalah aku. Kamu? Bukan, Ken Arok. Orang itu bernama Rakai Walayeng Pukumbayoni. Aneh. Kenapa aku malah merasa bahwa yang memberitahukan itu adalah aku? Kameswara, coba kau ingat-ingat lagi peristiwa bagaimana aku menceritakan hal itu. Aku rasa kau akan segera ingat. Kameswara mendesah. Dia tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Ken Arok. Ditatapnya kembali wajah Ken Arok. Tiba-tiba Kameswara terkejut. Dia seakan-akan melihat wajah lain menyelinap di dalam wajah Ken Arok. Dan wajah itu adalah wajah Rakai Walayeng Pukumbayoni. Dia pernah mengatakan bahwa ia akan menitis pada seseorang. Jadi benar bahwa Rakai Walayeng Pukumbayoni telah menitis pada Ken Arok. Apa yang sedang kau renungkan, Kameswara? Apakah kau sudah yakin bahwa yang memberitahukan hal itu adalah aku? Iya, Benar, Kenarok. Kenapa kau gugup? Sepertinya ada sesuatu yang aneh yang kau lihat di wajahku. Tidak. Tidak ada apa-apa. Aku hanya teringat pada seseorang saja. Ketika ku tatap wajahmu. Kau tahu, Kemeswara, apa yang akan terjadi dengan benda yang jatuh dari langit itu kelak? Ada peristiwa apa dengan jatuhnya benda itu, Kenarok? Benda itu akan membawa peristiwa yang banyak. Yaitu peristiwa pembunuhan. Banyak nyawa bergelimpangan karena benda itu. Mengerikan sekali. Apakah benda itu akan melakukan pembunuhan sendiri, Kenarok? Tidak, Kemeswara. Benda itu tentu saja pasti akan ada yang menggerakkannya. Lalu siapa yang melakukan pembunuhan itu? Apakah kau pun mengetahuinya? Kelak kau akan mengetahuinya, Kemeswara. Tahanlah rasa penasaranmu itu. Apakah kau keberatan untuk mengatakannya padaku? Aku tidak keberatan. Tapi aku memang tidak boleh memberitahukannya. Atau begini saja. Kau datang saja ke sebuah tempat. Tepatnya di ujung pulau Jawa ini. Yaitu di sebuah bukit yang dekat dengan sebuah teluk. Di sanalah benda itu akan jatuh. Dan di sana pula kau akan mengetahui jawabannya. Siapa orang yang akan melakukan hal itu? Oh, apakah tempat yang dimaksudkan itu letaknya dekat dengan lereng Gunung Rau? Kalau memang demikian, tempat itu dekat sekali dengan perguruan Pasanggaran. Bagaimana, Kemeswara? Apakah kau berniat untuk ke tempat itu? Ya, mungkin aku akan ke sana. Hatiku masih penasaran ingin mengetahuinya, Kenarok. Bersabarlah, Kemeswara. Kau tidak perlu tergesa-gesa. Peristiwa yang akan terjadi itu masih lama. Masih lama? Oh, apakah kau pun bisa mengukur sampai batas kapan lamanya peristiwa itu akan terjadi? Entahlah, aku tidak tahu. Tapi yang jelas, tanda-tanda itu pasti akan datang. Kemeswara, aku butuh bantuanmu. Bantuan? Bantuan apa yang kau butuhkan dariku? Aku akan menyelesaikan tapa berataku di tempat ini beberapa hari lagi. Aku butuh seseorang untuk menjagaku. Kalau kau bersedia, aku akan berterima kasih sekali. Dan kau akan kuberi nama Sukma Suci. Kameswara benar-benar kaget mendengarkan Arif mengatakan bahwa ia memberi nama Mahisa Sudi. Nama itu sebenarnya pernah dia terima dari Rakai Waru Kumbayoni. Nah, bagaimanakah sikap Kameswara selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show 1, 2.